Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Masyaallah hibah rahmakumullah. Setelah kita menyebutkan biografi singkat sahabat Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi rahimahullah, tiba saatnya untuk kita menyebutkan biografi sahabat yang lain. Yang kedua di sini adalah sahabat Jabir ibn Abdullah ibn Amr ibn Haram Al-Ansari Al-Khazraji. Sahabat Jabir ibn Abdullah, beliau juga termasuk dari 7 sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hadis yang beliau riwayatkan kurang lebih 1540 hadis. 1540 hadis. Beberapa sisi kehidupan Jabir bin Abdullah patut untuk dijadikan sebagai teladan. Kami akan sebutkan agak sedikit ringkas karena sebenarnya panjang sekali kisah Jabir ini. Namun dari apa yang ringkas tadi insyaallah telah memberi gambaran kepada kita seperti apa sahabat Jabir bin Abdullah yang namanya sering kita baca dalam riwayat. Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, al-imamu al-kabiru al-mujtahidu al-hafidu sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah seorang imam yang besar, seorang ahli ijtihad, seorang hafid hadis, seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Abdullah wa Abu Abdurrahman. Kunyah beliau adalah Abu Abdullah atau Abu Abdurrahman. Rawa ilman katsiran 'anil nabi alaihi salatu 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Jabir ini banyak meriwayatkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasalam. Mufti al-Madinah fi zamanihi. Beliau adalah juru fatwa kota Madinah di zamannya. Sahabat Jabir bin Abdullah mengikuti berbagai peristiwa-peristiwa penting, peristiwa-peristiwa bersejarah. Pertama, beliau termasuk orang yang ikut berbaiat, baiat Aqabah dengan 70 sahabat. Waktu itu Jabir adalah yang paling kecilnya. Baiat ini terjadi sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Ketika Nabi dakwahnya terusir dari satu tempat ke tempat yang lainnya, beliau ditekan, beliau disakiti. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mendatangi kemah-kemah jamaah haji waktu itu, mengajak mereka kepada Islam. Sebagian jamaah haji dari Madinah memeluk Islam. Sebagian jamaah ini pulang ke Madinah, kemudian menebarkan Islam. Banyak dari orang-orang Madinah masuk Islam sebelum Nabi dan para sahabat hijrah ke Madinah. Di antaranya masuk Islam waktu itu adalah sahabat Jabir bin Abdullah. sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah, terjadi baiat, sumpah setia dengan 70 tokoh dari tokoh orang Madinah, di mana di antara butir-butir baiat perjanjian tersebut, bahwa ketika Nabi alaihi salatu wasallam nanti berhijrah ke Madinah, orang-orang Madinah siap untuk membela Nabi, siap untuk menjaga Nabi dari orang-orang yang akan mencelakakan Nabi, sebagaimana mereka menjaga diri mereka, istri dan anak-anak mereka. Disebutkan oleh Jabir radhiyallahu anhu, kami orang-orang Ansar mengatakan, sampai kapan kita biarkan Rasulullah terusir? Sampai kapan kita biarkan Rasulullah terusir di gunung-gunung Mekah dan ditekan? Artinya mereka berbicara antar mereka sendiri, ayo kita berbaiat kepada Nabi dan kita siap untuk memboyong Nabi ke Madinah. Kita siap untuk membela beliau. Maka kata Jabir, 70 orang dari kami berangkat kepada Nabi alaihi salatu wasalam di musim haji. Kami telah berjanji untuk bertemu dengan beliau di lembah Aqabah atau di Syi'ib Aqabah. Kami pun mulai berkumpul satu orang, dua orang. Di waktu itu mereka tidak semudah yang dibayangkan ingin bertemu dengan Nabi. Karena mata-mata kaum musyrikin tertuju kepada semua kabilah yang ingin mendekat kepada Rasul alaihi salatu wasalam. Di malam hari yang gelap, ada di malam hari mereka satu persatu keluar dari tendanya untuk menemui Nabi. Setelah berkumpul, Rasul alaihi salatu wasalam mengatakan, tubayi'uni ala sam'i wa ta'ati fin nasyati wal kasal wal nafaqa fil usri wal jusri wa alal amri bil ma'ruf wal nahya anil munkar wa an taqulu fillahi la takhafuna fillahi lawmata la'im wa ala an tansuruni fatamna'uni idha qadimtu alaikum mimma tamna'una minhu anfusakum wa azwajakum wa abna'akum wa lakumul jannah. Kalian berbaiat, kalian berbaiat kepadaku untuk senantiasa mendengar dan taat, baik dalam kondisi semangat atau kondisi malas, dan siap untuk berinfak dalam keadaan susah atau dalam keadaan mudah. Berbaiat untuk senantiasa menjalankan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Berbaiat untuk mengatakan tentang agama Allah. Tidaklah takut dalam menyampaikan agama Allah akan celaan orang yang mencela. Kalian berbaiat untuk menolongku dan siap untuk membelaku jika aku datang pada kalian, sebagaimana kalian membela diri kalian, istri dan anak-anak kalian. Kalau kalian menepati ini, kalian akan masuk dalam surga. Sahabat Jabir waktu itu salah satu dari sahabat yang ikut berbaiat. Waktu itu beliau paling mudanya sahabat. Ini peristiwa bersejarah. Dan sumpah setia dari 70 sahabat yang siap untuk mengorbankan nyawa mereka demi Islam. Sahabat Jabir salah satunya. Dan bukan perkara yang mudah. Di saat kabilah-kabilah suku-suku Arab bersatu untuk menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian di sana ada sekelompok orang yang siap untuk membela Nabi, artinya mereka akan berhadapan dengan suku-suku yang banyak ini. Arti dari berhadapan berarti mereka siap untuk mengorbankan nyawanya demi membela Nabi. Bai'at yang mereka kemukakan di hadapan Nabi bukan tanpa resiko. Dan mereka tahu persis resiko yang akan ditanggung. Namun mereka sudah siap dengan segala resiko yang terjadi. Kalau memang surga jaminannya, apapun akan dikorbankan. Sahabat Jabir salah satu dari sahabat yang siap mengorbankan segalanya demi Islam. Peristiwa kedua yang termasuk momen yang sangat bersejarah. Sahabat Jabir salah satu dari sahabat yang ikut bai'ah Ar-Ridwan. Bai'at kepada Rasulullah SAW ketika perjanjian Hudaybiyah. Rasulullah SAW ketika membaiat 1400 sahabat. Ketika pada peristiwa Hudaybiyah, Rasul mengatakan, antum al-yawma khairu ahlil ardi. Kalian pada hari ini sebaik-baiknya manusia di muka bumi. Jabir termasuk orang yang ikut berbaiat. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam surat Al-Fath ayat 18. Surat Al-Fath ayat 18 menjelaskan tentang mereka-mereka yang berbaiat kepada Rasul dalam peristiwa Hudaybiyah. Allah mengatakan, لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. Sungguh Allah telah ridho kepada kaum mukminin ketika mereka berbaiat kepadamu wahai Rasul di bawah pohon. Allah ridho kepada kaum mukminin yang mereka berbaiat kepada Rasul alaihi salatu wasalam waktu itu di bawah pohon. Sekilas tentang apa maksud dari baiat ini. Jadi waktu itu Nabi dengan para sahabat datang dari Madinah ke Mekah ingin umroh. Pada tahun 6 Hijriah. Di saat Mekah masih dikuasai oleh kaum musyrikin. Sebelum Nabi masuk ke kota Madinah, beliau mengutus sahabat Utsman bin Affan. Kenapa diutus Utsman? Karena beliau adalah orang Quraisy dan orang terpandang. Diutus untuk menyampaikan tujuan datangnya Nabi dan para sahabat ke Mekah adalah ingin tawaf. Ingin umroh, bukan ingin perang. Berangkatlah Utsman. Berangkat. Ternyata terdengar desas-desus bahwa Utsman dibunuh. Dan tentunya sebuah kejahatan perang ketika delegasi dibunuh. Nah, dalam Islam dilarang orang membunuh utusan. Utusan tidak boleh dibunuh. Walaupun kafir tidak boleh dibunuh. Karena utusan inilah akan menyampaikan maksud dari dua belah pihak. Sehingga dalam perang pun ada etika. Ada adab yang harus dijaga. Namun bagi orang kafir, adab seperti ini ya tidak dijaga. Para sahabat yang waktu itu tidak membawa senjata untuk berperang, mereka siap untuk membela darahnya Utsman sampai titik darah penghabisan. Bahwa mereka akan siap tempur ya melawan kaum musyriki. Dalam kondisi mereka senjatanya ala kadarnya. Tentu tekad seperti menggemparkan hati-hati kaum musyrikin. Datanglah delegasi-delegasi Quraisy, juru runding orang Quraisy, ya, yang intinya bahwa kalian kaum muslimin tidak boleh masuk ke Mekah. Ka'bah di depan mata, sementara mereka datang dari Madinah sudah memakai pakaian ihram untuk umroh. Delegasi demi delegasi datang yang intinya penolakan terhadap kaum muslimin untuk masuk ke Mekah. Kemudian datanglah delegasi atau utusan dari kaum musyrikin bernama Suhail bin Amr. Ketika datang utusan dari kaum musyrikin bernama Suhail bin Amr, Rasul mengatakan, sahhalallahu umurakum. Semoga Allah mudahkan perkara kalian. Ini bukti bahwa nama memiliki arti. Karena arti Suhail itu apa? Mudah. Betul, ketika datang Suhail bin Amr, dan ternyata dialah yang paling tepat dalam mengajukan butir-butir ya perjanjian antara muslimin dengan apa? Musyriki. Bahwa kalian, wahai kaum muslimin, boleh umroh. Hanya saja tahun ini kalian harus pulang. Tahun depan silahkan. Kalau yang lainnya sama sekali. Kalau ini masih apa? Ringan. Sekarang kalian pulang. Tahun depan silahkan. Walaupun ini terasa berat awalnya oleh para sahabat. Ini sebuah ya konsekuensi dari perjanjian yang telah diteken di antara dua belah pihak. Maka para sahabat pun pulang. Baru pada tahun ke-7 Hijriah mereka berangkat untuk melaksanakan Umratul Qadha. Kalau mereka-mereka yang akan berangkat haji atau umroh mengingat peristiwa ini, mereka tentunya akan bersyukur kepada Allah SWT. Betapa mudahnya perjalanan haji dan umroh di saat ini. Betapa mudahnya dan betapa lengkapnya fasilitas. Yang dulu seperti apa para sahabat perjalanan berhari-hari. Kabar di depan mata harus pulang. Bayangkan. Namun itu semua mereka jalani karena mentaati butir-butir perjanjian yang telah ditekan oleh dua belah pihak. Masyarakat muslimin rahimakumullah, sahabat Jabir berperang bersama Rasul alaihi salatu wasalam 13 kali peperangan. 13 kali bukan satu yang sedikit. 13 peperangan bersama Nabi, sahabat Jabir ikut padanya. Beberapa karamat wali didapatkan oleh Jabir dan oleh ayahnya. Sahabat Jabir bin Abdullah, ketika perang Uhud, atau sebelum ya, perang Uhud berkecamuk, ayahnya datang pada Jabir. Wahai Jabir, ayah merasa kalau ayah akan terbunuh dalam perang ini. Bahkan ayah merasa ayah adalah orang pertama terbunuh dalam perang ini. Tidak ada orang yang lebih berharga di hatiku lebih daripada kamu kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tolong, kalau bapak meninggal dalam perang ini, utang-utang bapak kamu bayarkan. Tolong adik-adik kamu, kamu rawat. Dia punya saudari 9. Ya. Anak-anak perempuan 9. Saudaranya 9 perempuan. Betul. Ketika perang Uhud berkecamuk, ayahnya sahabat Jabir adalah salah satu dari sahabat Nabi yang awal-awal terbunuh dalam perang ini. Dan orang-orang musyrikin mereka tidak tahu adab dan etika peperangan. Tubuh yang sudah tidak bernyawa dicincang oleh musuh. Didatangkan jenazah ayahnya Jabir radhiyallahu anhu di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuhnya telah ditutup dengan kain. Jabir sebagai seorang anak tidak kuasa menahan air matanya. Dia pun ingin membuka kain yang menutup jasad ayahnya yang terbunuh dalam perang Uhud ini. Namun keluarganya melarang. Khawatir Jabir tidak kuat menahan ya, emosinya. Ketika jenazah ini diangkat akan dikubur, terdengar teriakan. Maka Nabi bertanya, teriakan siapa ini? Kata mereka, ini teriakan Ibnatu Amrin. Yani saudarinya atau saudarinya, bapaknya Jabir atau bibinya Jabir radhiyallahu anha. Kata Nabi, janganlah kamu menangisi dia. Senantiasa malaikat menaungi dengan sayapnya sampai jenazah ini diangkat. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini luar biasa. Bisa terik matahari. Ya. Kemudian ternyata di sana ada mendung yang menutupi jenazah sahabat apa namanya Abdullah, bapaknya Jabir. Allah gerakkan mendung tadi untuk menutupi teriknya matahari dari tubuhnya bapaknya Jabir. Malaikat pun menaungi dengan sayapnya sampai jenazah Abdullah ini dikuburkan. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu disebutkan waktu itu ayahnya Jabir dikubur dengan satu liang lahat dengan sahabat yang lainnya. Karena memang yang terbunuh banyak sekali. Untuk membuat liang lahat yang banyak tentu sulit di tempatnya seperti itu. Sehingga dalam satu liang lahat terkadang dikubur padanya beberapa jenazah. Sahabat Jabir kurang nyaman. Ayahnya dikubur dengan sahabat yang lainnya. Setelah 6 bulan kurang lebih, beliau ingin memindahkan jenazah ayahnya. Setelah digali, 6 bulan kurang lebih dikubur, jenazahnya masih utuh. Jenazahnya lunak, ya. Dan tidak ada perubahan kecuali sedikit dari telinganya. Utuh jenazahnya. Pada tahun 40 Hijriah, atau kurang lebih di masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sufyan, setelah ayahnya Jabir ini kurang lebih dikubur 40 tahun, di Madinah terjadi banjir. Di wilayah Uhud terjadi banjir. Banjir ini menyingkap sekian kuburan syuhada Uhud. Di antara yang tersingkap kuburannya adalah kuburan ayahnya Jabir. Ketika tersingkap kuburannya, didapati jenazahnya utuh seperti itu, tidak busuk. Jenazahnya utuh. Dan ini tentu keramat apa? Wali. Karomah al-awliya. Yang pertama, malaikat menaungi jenazah bapaknya Jabir dengan sayapnya. Yang kedua, ketika 6 bulan setelah dikubur, Jabir ingin memindahkan, jenazahnya masih utuh. Setelah 40 tahun lebih, kota Madinah atau daerah Uhud terjadi banjir dan menyingkap sekian banyak kuburan. Di Uhud tersingkap kuburan ayahnya Jabir, jasadnya masih utuh. Dan yang ajaib lagi, bapaknya Jabir termasuk orang yang diajak bicara oleh Allah, ya, wajhan biwajhin. Diajak bicara langsung oleh Allah, ya, dengan berhadap-hadapan. Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Al-Imam Tirmidzi, sahabat Jabir menuturkan, laqiyani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala li, ya Jabir, ma li araka munkasiran. Kata Rasulullah, wahai Jabir, kenapa aku melihat kamu sedih? Qultu ya Rasulullah, ustushida abi kutila yawma Uhud wa taraka iyalan wa dainan. Wahai Rasulullah, ayahku terbunuh ketika perang Uhud, syahid dan meninggalkan keluarga dan hutang. Qala, berkata Ar-Rasul, afala ubashiruka bima laqiya Allahu bihi abad. Maukah aku habarkan berita gembira kepadamu dengan apa yang Allah jumpai dengannya ayahmu? Ini apa yang Allah perlakukan terhadap ayahmu? Qala, qultu bala ya Rasulullah. Kata sahabat Jabir, iya wahai Rasulullah. Qala, Nabi mengatakan, Ma kallamallahu ahadan qatu illa mi warai hijabin. Tidaklah Allah mengajak bicara siapapun kecuali dari belakang tirai. Wa ahya abaka fakallamahu kafahan. Namun Allah menghidupkan ayahmu, lalu Allah mengajak bicara ayahmu, ya wajhan biwajhin, dengan berhadap-hadapan. Kafahan. Allah mengatakan, ya abdi, tamanna alaya udika, wahai hambaku, mohonlah kamu kepadaku niscaya aku akan beri permohonanmu. Qala ya Rabbi, tuhyini fa uqtal fika thaniyah. Kata jenazah atau kata ayah Jabir sudah meninggal. Ya Allah, hidupkan aku kembali sehingga aku bisa terbunuh di jalan Allah ya dua kali. Qala Rabbu Azza wa Jalla, Allah Azza wa Jalla berfirman, innahu qad sabaqa minni annahum ilaiha la yurja'un. Sungguh telah menjadi keputusan bagiku bahwa mereka tidak akan mungkin kembali ke dunia. Orang yang mati ya sudah mati, enggak akan kembali lagi ke dunia. Qala wa unzilat hadhil ayah. Kata Jabir, lalu turunlah ayat ini. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Janganlah kalian mengira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka itu mati. Bahkan mereka hidup di sisi Rabb mereka mendapatkan rezeki. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Dalam hadis ini ada beberapa faedah. Yang pertama adalah isbatul karamah lil awliya. Menetapkan adanya keramat wali. Apa yang dimaksud dengan keramat? Apa yang dimaksud dengan wali? Karamah adalah sesuatu yang muncul dari wali-wali Allah, keajaiban yang di luar dari kemampuan manusia. Sesuatu yang muncul dari wali-wali Allah, keajaiban yang di luar kemampuan manusia. Itu namanya karamah. Kemudian siapa itu wali? Seorang dikatakan wali dari wali-wali Allah ketika pada orang tersebut terkumpul dua persyaratan, yaitu iman dan takwa. Allah mengatakan, ala inna awliya Allahi la khafun alaihim malahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi wali-wali Allah adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kalau ada yang bertanya, apa yang dimaksud dengan iman dan takwa? Jawabannya, kalau kalimat iman dan takwa digabungkan, maka iman yang dimaksudkan adalah amalan-amalan hati, takwa adalah amalan-amalan anggota badan. Amalan-amalan hati seperti takut pada Allah, berharap pada Allah, bergantung hanya pada Allah, tawakal pada Allah. Amalan anggota badan seperti salat, puasa, dan sebagainya. Mereka beriman dan bertakwa. Jika siapapun yang beriman dan bertakwa, dia adalah wali dari wali-wali Allah. Bukan syarat seorang menjadi wali kalau dia bisa terbang atau berjalan di atas air. Bukan syarat seorang dikatakan wali kalau keluar darinya keajaiban. Masalah karamat wali ini ada tiga kelompok manusia dalam menyikapinya. Yang pertama, kelompok tasawuf yang mereka menetapkan karamat wali kepada siapapun yang muncul darinya keajaiban. Walaupun dari orang-orang yang mungkin gak pernah sholat, gak pernah ya ibadah sekalipun. Kelompok yang kedua mengatakan tidak ada karamat wali. Dan ini adalah keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Adapun Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini adanya karamat wali. Namun Bagi siapa? Bagi orang yang mereka memang menjalankan agama ini. Syubhatnya orang-orang Mu'tazilah seperti ini. Kalau kita tetapkan keramatnya para wali, nanti kita akan bingung dengan apa yang biasa dilakukan oleh para tukang sihir dan apa para pesulap yang terkadang muncul dari mereka keajaiban di luar kemampuan manusia. Jawabannya sangat berbeda, bahwa yang keluar darinya keajaiban di luar kemampuan manusia ini dilihat seperti apa kesehariannya. Apakah dia orang yang menjalankan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti bimbingan Rasul, maka itu adalah keramat wali. Dan seandainya tidak, bukan keramat wali. Orangnya gak pernah sholat, makanya kalah jengking rambutnya, ya terurai sampai di bawah pantatnya, tidurnya di jamban, gak pernah sholat. Ini bukan keramat wali, kalau keluar darinya keajaiban. Ini apa? Bantuan setan seperti ini. Cara membedakannya gampang. Jangan karena enggak bisa membedakan kemudian kok enggak menetapkan adanya karamatul awliya. Kemudian faedah berikutnya. Isbat sifatul kalam lillahi ala ma yaliku bijalalihi. Menetapkan sifat kalam bagi Allah sesuai dengan keagungannya. Kemudian di antara faedah kisah tadi adalah fadilatul syahadah, keutamaan seorang mati syahid. Sahabat Jabir bin Abdullah melaksanakan wasiat dan pesan dari ayahnya. Berkata Jabir bin Abdullah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Lama hadara Uhudun da'ani abi minal lail faqala ma arani illa maqtulan fi awwali man yuqtalu min ashabin nabi alaihi salatu wasalam wa inni la atruku ba'di a'azza alayya minka ghara nafsi rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna alayya daynan faqdi wastausi bi akhwatika khairan fa asbahna fa kana awwala qatilin wa dufina ma'a akhar. Tatkala datang saatnya perang Uhud, ayahku memanggilku di malam hari. Ayahku mengatakan, aku tidak melihat kecuali aku akan terbunuh dalam perang ini, termasuk orang yang pertama-tama terbunuh dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang bertanya, apa ini artinya bapaknya Jabir bin yang ghaib? Jawabannya, tidak. Ini bukan menghabarkan tentang ghaib. Ini adalah ilham yang Allah berikan kepada ayah Jabir. Ini bukan wahyu, tapi ilham. Bedanya apa antara wahyu dan ilham? Kalau wahyu itu mesti terjadinya. Kalau ilham belum tentu. Ini bedanya. Jadi ketika ayah Jabir menghabarkan, saya mengira bahwa saya adalah orang pertama terbunuh dalam perang ini. Ini bukan kemudian dia menghabarkan yang gaib. Ini hanya memperkirakan. Dan perkiraan bisa terjadi, bisa apa? Tidak. Dan di sini terjadi. Kata ayahnya Jabir, sungguh tidaklah aku meninggalkan setelahku orang yang lebih mulia di mataku lebih dari kamu selain jiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan aku punya utang, tolong bayar utangku. Dan berilah wasiat, berbuat baiklah kepada saudari-saudarimu. Berbuat baiklah kepada saudari-saudarimu. Dan sahabat Jabir pun melaksanakan wasiat tadi. Walhamdulillah, semua hutang dari ayah terbayar. Tentunya di sini ada faedah. Jabir adalah seorang yang berbakti kepada ayahnya, berbakti kepada orang tuanya. Beliau pun bertanggung jawab merawat adik-adiknya. Tidak tanggung-tanggung 9 adiknya atau saudaranya, semuanya perempuan. Dia pun siap untuk menjadi ayah atau mengganti ayah dalam merawat ya saudari-saudarinya. Di sini barakallahu fikum menunjukkan betapa sahabat Jabir menjadi contoh dan teladan. Pada saat memang orang tua dipanggil oleh Allah, maka tidaklah ada dari keluarga yang siap untuk merawat dan mencukupi orang-orang yang menjadi tanggungan orang yang tadinya, ya orang yang meninggal tersebut. Saudaranya atau familinya. Jangan membiarkan mereka tersia-siakan, tidak ada yang menafkahi, tidak ada yang mengurusi. Dalam hadis ini terdapat faedah besarnya permasalahan hutang. Karena orang yang mati syahid sekalipun masih tertahan untuk masuk ke dalam surga kalau dia masih punya utang. Mengetahui beratnya masalah hutang ini, maka sahabat Abdullah ayahnya Jabir berwasiat pada Jabir, tolong bayar utang ayahmu. Seperti ini barakallahu fikum, ya, seorang berwasiat tentang perkara penting. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu setelah itu menikah dengan seorang janda. Beliau tidak menikah dengan seorang gadis. Padahal lelaki manapun yang masih jejaka ingin jika istrinya adalah seorang yang masih gadis. Tapi sahabat Jabir memilih seorang janda. Dia rela menikah dengan seorang janda demi adik-adiknya. Padahal nafsu orang kepenginnya ya yang gadis kan. Tapi Jabir lebih mementingkan ya kenyamanan saudari-saudarinya. Dalam benak dia, kalau saya menikah dengan seorang gadis yang sebaya dengan adik-adik saya yakin bisa membantu merawat mereka. Namun kalau saya menikah dengan seorang janda yang sudah ya, ya seorang janda, saya harapkan istri saya bisa membantu merawat adik-adik saya. Di sini ada faedah bahwa seorang istri membantu meringankan beban keluarga suaminya. Sesuatu yang memang ma'ruf. Membantu sesuatu yang memang sewajarnya. Dan boleh seorang menikah dengan niatan agar istrinya itu sedikit meringankan beban keluarganya. Akan saya sebutkan kisah Jabir ini seperti dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Qala Jabir, berkata Jabir, ta'ajjaltu 'ala ba'irin li qatuf falahiqani raqibun min khalfi fanahasa ba'iri bi'anazah kanat ma'hu fantalaqa ba'iri ka'ajwadi ma antara'in minal ibil fa'altaffu fa'idha ana fi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam faqala ma yu'jiluka ya Jabir kultu ya Rasulullah inni hadithu ahdin bi'ursin faqala abikran tazawajtaha am thayiban qala kultu bal thayiban faqala halla jariyah tula'ibuha wa tula'ibuka rahul Bukhari wa jafiri wadan ukhra qala Jabir halaka abi wa taraka sab'a banatin aw tis'a banatin fa tazawwajtu thayyiban karihtu an uji'ahunna bimithlihinna. Faqala barakallahu laka. Sahabat Jabir bin Abdullah waktu itu bersama Rasul dalam sebuah rombongan. Beliau berada di atas onta yang ternyata ontanya lamban. Sebutan suatu riwayat sahabat Jabir sampai berniat untuk turun dari onta ini, meninggalkan ontanya di mujalan. Rasanya jalan lebih cepat daripada harus naik onta yang seperti ini. Kata sebagian ulama, di sini ada faedah bolehnya membiarkan binatang kendaraan di tempat sekiranya binatang tadi ada ya sesuatu untuk dimakan. Ya, untuk ya boleh seorang membiarkan binatang di tempat sekiranya di sana ada ya pakan untuk binatang tersebut. Sahabat Jabir inginnya cepat sampai di Madinah. Rahasianya, sahabat Jabir ini seorang pengantin baru. Dan wajar yang namanya pengantin baru ingin selalu dapat dekat dengan istrinya. Orang bilang sehari itu seperti setahun. Berpisah sehari seperti apa? Setahun. Beliau berada di atas kendaraan yang lamban sekali. Dan Nabi sebagai seorang pimpinan rombongan beliau tahu persis kondisi dari rombongannya. Melihat di sana ada onta, ada sahabat yang di atas ontanya lamban sekali. Maka Nabi dari belakang Jabir menonjok ontanya Jabir dengan tongkatnya. Ketika dia tonjok, onta ini langsung bergerak dan cepat sampai di depan pasukan. Ini mukjizat, ya kan? Ini mukjizat. Ya. Kalau mungkin kendaraan kita ditonjok malah jadi ngambek, ya kan? Atau jadi penyok. Lah ini apa? Setelah ditonjok jadi apa? Lari kencang di depan apa pasukan. Kesempatan. Ketika onta ini melaju dengan kencang, dia ingin segera. Nabi juga perhatian kok. Kami ingin cepat-cepat pulang, ada apa? Kata Jabir, ya Rasulullah, saya itu baru nikah. Mungkin pernikahan tadi belum ada walimah. Ini sudah akad ya belum? Walimah sehingga Nabi belum tahu. Kata Nabi, kamu nikah dengan siapa? Dengan gadis atau dengan janda? Kata Jabir, bahkan dengan janda wahai Rasulullah. Kata Rasul, kenapa tidak menikah dengan gadis saja? Yang kamu akan bermula'abah dengan dia, dan dia akan bermula'abah dengan kamu. Artinya, seorang gadis tentu, ya, dia akan lebih menaruh cinta kepada orang yang pertama hati dia terpaut kepadanya. Nah, dahulu dikatakan cinta pertama sudah dilubah. Dahulu dikatakan alliq fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa. Mal hubbu illa lil habibil awwali. Silahkan hati Anda ikat dimanapun tempatnya. Tapi yang namanya cinta adalah cinta yang pertama. Sulit untuk dilubah. Kecuali kalau cinta pertama ada kasus, ya mungkin hilang sudah. Ya kan? Hilang sudah. Tapi kalau cinta pertama, ya terkesan, sulit dilubah dalam sejarah. Orang yang hatinya telah tertambat pada seorang, itu sulit untuk dilubah. Sulit untuk dilubah. Disebutkan berat lain, ya Rasulullah, ayah saya terbunuh. Dan ayah saya meninggalkan 7 anak perempuan. Maka saya menikah dengan seorang janda. Karena saya tidak ingin saya menikah dengan seorang gadis yang sebaya dengan mereka. Yang tentunya tidak bisa memberikan, membantu, meringankan beban saya. Maka Rasul mengatakan, barakallahu laka. Semoga Allah memberkahi kamu. Jabir seorang kakak yang baik untuk adik-adiknya. Rela mengorbankan perasaannya demi adik-adiknya. Ini contoh yang luar biasa. Ya, siap ya mengorbankan perasaannya, mengorbankan cita-citanya untuk menikah dengan seorang gadis. Siap-siap dia korbankan demi merawat adik-adiknya. disebutkan bahwa kenapa Rasulullah alaihi salatu wasalam menegur sahabat Jabir, kenapa kamu tidak menikah dengan gadis saja? Nah, yang namanya gadis itu lebih apa namanya? A'dabu afwahan. Di sini ada anak kecil ya. A'dabu afwahan. Wa antaku arhaman. Antaku arhaman biasanya ya, yang masih gadis itu rahimnya ya, yakni banyak anaknya. Tapi dengan yang janda yang mungkin sudah apa namanya? Kurang subur, ya kan? Adapun gadis biasanya masih apa? Subur sehingga kemungkinan banyak anaknya. Nanti a'dabu afwahan cari di kamus. Ya kan? Artinya. Nah. Di antara faedah dari kisah ini barakallahu fikum, fihi fadilah li Jabir. Padanya ada keutamaan terhadap untuk sahabat Jabir bin Abdullah. Li syafaqatihi ala akhwatihi wa isarihi maslahatahunna ala haddi nafsihi. Karena Jabir memiliki sifat belas kasihan kepada saudari-saudarinya. Jabir lebih mengutamakan kemaslahatan saudari-saudarinya ketimbang kemaslahatan dirinya. Ini seorang pahlawan seperti ini. Wa yukhad minhu annahu idza tazahamat maslahatani quddima ahammuhuma. Ini kaidah. Ini faedah disebutkan oleh para ulama. Diambil faedah darinya bahwa kalau ada dua kemaslahatan, maka didahulukan yang lebih besar kemaslahatannya. Sekarang menikah dengan gadis maslahat. Menikah dengan janda bagi Jabir maslahat lebih besar karena akan bisa membantu merawat adik-adiknya. Maka dahulukan maslahat yang lebih besar daripada maslahat yang ya sedikit. Bagi Jabir betul maslahatnya menikah dengan gadis lebih. Tapi untuk saudari-saudarinya kurang maslahat. Namun kalau dia menikah dengan janda, maslahat bagi Jabir ada dan maslahat bagi saudara-saudari lebih. Sesuatu yang maslahatnya lebih banyak didahulukan daripada yang maslahatnya ya lebih sedikit. Di antara faedah hadis ini, fihi su'alul imam ashabahu an umurihim wa tafaqudi ahwalihim. Padanya ada faedah yang namanya pemimpin boleh bertanya kepada orang yang dipimpinnya tentang perkara mereka. Rasul kan bertanya, wahai Jabir. Ya. Ketika Jabir menghabarkan, ya Rasulullah saya baru menikah. Rasul bertanya, kamu menikah dengan gadis atau dengan janda? Pertanyaan seperti ini bukan dinamakan pertanyaan fuduli. Bukan pertanyaan usil, bukan. Tapi ini bentuk perhatian ya seorang pemimpin kepada yang dipimpinnya. Kemudian juga seorang pemimpin memperhatikan kondisi masyarakatnya. Di sini Jabir di tengah-tengah rombongan orang yang paling belakang. Jabir orang yang paling belakang karena kendaraannya lambat sekali. Maka Rasulullah SAW beliau berusaha agar Jabir bisa menyusul rombongannya. Ditonjoklah ontanya, kemudian berjalan cepat sampai di depan. Kemudian juga di antara faedah bahwa tidak mengapa seorang lelaki memiliki niatan ketika menikah dengan seorang wanita agar wanita tadi bisa membantu ya, lelaki tadi pada kebutuhan keluarganya. Meskipun ini tidak wajib. Namun ya, adat telah berlaku seperti itu. Dahulu Fatimah binti Ar-Rasul ketika menikah dengan Ali bin Abi Thalib, Fatimah membantu pekerjaan suaminya. Menumbuk biji korma sampai tangannya apa? Ya lecet-lecet. Asma binti Abi Bakrin juga dahulu membantu suaminya, membantu anak-anaknya mencarikan air 1 mil. Kurang lebih, ya, 1 kilo 750 meter. Manggul air untuk keluarganya. Asma binti Abi Bakrin. Seperti itu dahulu para wanita sahabiyah. Mereka bukan wanita yang sengeng. Mereka adalah para wanita yang tahu tugasnya terhadap keluarganya. Tahu tugas mereka terhadap suaminya. Terhadap anak-anak mereka. Ternyata gayung bersambut. Unta Jabir yang tadinya pelan kemudian berubah menjadi unta yang cepat. Kemudian di tengah perjalanan terjadi transaksi. Nabi tertarik dengan untanya Jabir. Sebenarnya Nabi ingin membantu Jabir, namun Nabi dalam bentuk jual beli. Wahai Jabir, untamu ini kamu jual kepadaku. Kata Jabir, la ya Rasulullah, bal huwa laka. Tak usah ya Rasulullah, untuk kamu saja. Bayangkan, mulianya jiwa Jabir. Tak usah ya Rasulullah, untuk kamu saja. Kata Rasulullah, jual kepada saya. Ini juga menunjukkan mulianya jiwa Rasulullah. Ya kan? Kata Rasul, tidak. Unta kamu jual kepada saya. Kemudian terjadilah transaksi harga. Wala sahabat Jabir mensyaratkan, ya Rasulullah, akan saya berikan unta ini kalau sudah menyampaikan saya ke Madinah. Ini masih di jalan ya kan? Kalau dijual kemudian dia dapat uang, kemudian untanya diserahkan, dia jalan kaki jauh ya kan? Di sini ada faedah bolehnya seorang dalam jual beli bersyarat. Misalnya kamu beli semen, ya beli kayu, kamu mengatakan saya beli kayu ini 1 kubik sekian dengan syarat ongkos pengiriman kamu yang bayar, kamu yang nanggung. Boleh seperti itu. Persyaratan seperti ini boleh dalam jual beli. Sesampainya di Madinah, unta tadi diserahkan kepada Nabi alaihi salatu wasalam. Dan Nabi langsung membayar kontan. Nabi waktu itu menyuruh kepada tukang timbang untuk menimbang dinar atau dirham, tolong timbangannya dihangatkan. Ya. Kemudian diberikan ya uang yang pada Jabir langsung. Saat diterima, kemudian ya unta yang dibeli oleh Nabi diberikan kepada Jabir. Ya. Sebenarnya Nabi ingin bantu Jabir. Jabir ini sedang apa namanya? Ya. Di samping beliau punya tanggungan, adik-adik yang banyak, ayahnya meninggal, dia mau walimahan, butuh dibantu. Namun mungkin Nabi tahu Jabir ini kalau dikasih langsung mungkin cirinya ini enggak menerima, sehingga dengan cara seperti ini sehingga enggak kerasa, ya kan? Setelah uang diterima dan unta pun Nabi terima, kemudian mengatakan, ya Jabir, ini unta untuk kamu. Di sana ada faedah. Ketika Jabir mengatakan, wahai Rasulullah, enggak usah kamu beli unta saya. Unta ini untuk kamu saja, wahai Rasulullah. Kata Rasul, tidak. Jual unta kamu kepada saya. Kata Jabir, iya wahai Rasulullah, tapi dengan bersyarat nanti saya serahkan ketika sampai di Madinah. Di sini ada faedah. Di sini Jabir tidaklah dikatakan menarik pemberian. Kalau misalnya kamu memberi sesuatu pada orang, memberi misalnya minuman atau makanan atau uang pada seorang, kemudian orang tadi tidak mau menerima, kemudian kau masukkan lagi ke kantong kamu, apakah ini termasuk dalam kategori menarik pemberian? Kalau dalam Islam, orang yang memberi kemudian dia menarik kembali seperti anjing menjilat apa? Muntahannya. Kamu mau diserupakan dengan anjing yang menjilat kembali muntahannya? Tidak mau. Namun di sini beda hukumnya. Karena Nabi yang diberi waktu itu tidak menerima, kemudian Jabir ambil kembali untanya, maka Jabir tidak dikatakan menarik pemberian. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasalam, seorang yang baik sifatnya dan baik pergaulannya, dan pengertian terhadap para sahabatnya. Pada hadis tadi juga ada faedah. Bolehnya seorang menawar barang dalam keadaan barang tadi tidak ada niatan mau dijual. Ini tentu bertolak belakang dengan prinsip sebagian masyarakat yang menganggap tercela kamu nawar barang ya, sesuatu yang tidak ditawarkan. Padahal tidak mengapa. Orang butuh, mau apa lagi. Ya. Sebagian orang punya prinsip bahwa saya gak akan beli tanah dia, dia gak pernah nawar kepada saya. Ini keliru. Kalau memang kamu butuh, gak apa-apa kamu bilang saya kepengin tanah kamu sekian-sekian, boleh atau tidak. Boleh-boleh saja. Jangan anggap bahwa ini adab yang kurang ajar, sembrono. Jangan, boleh. Secara hukum boleh. Harus melakukannya, kenapa tidak boleh. Ya kan? Jabir dari awal gak kepengen jual. Tapi Nabi mengatakan, bi'ni jamalak. Jual kepadaku, ya, unta kamu. Ya. Kemudian, masyaallah rahimakumullah, di antara yang disebutkan dari kisahnya Jabir bin Abdullah, beliau radhiyallahu anhu ketika perang Khandaq melihat Nabi alaihi salatu wasalam dengan para sahabat, mereka kelaparan. 3 hari mereka menggali parit yang dalam, yang panjang dan lebar, tidak mencicipi makanan sedikit pun. Enggak ada snack. Enggak ada makanan ringan atau berat. Padahal tanah Madinah, tanah yang berbatu. Di mana waktu itu terdengar berita bahwa pasukan koalisi pimpinan Abu Sufyan, seorang panglima terlatih, sudah merayap menuju Madinah. Ingin membumi hanguskan kota Madinah. Rasul mengumpulkan para sahabat. Meminta saran dari mereka. Nah, sepertinya seorang pemimpin yang baik. Tidak otoriter. Tidak memaksakan kehendak. Yang ada adalah mengambil ya pendapat. Meminta saran. Sahabat Salman Al-Farisi mengatakan, ya Rasulullah, di tempat kami dahulu di Persia, kalau ada pasukan menyerang seperti ini, kami dahulu membuat benteng pertahanan. Kami menggali parit yang panjang, yang dalam dan lebar. Usulan sahabat Salman ini disetujui oleh Rasul. Dan tentu keputusan yang tanpa resiko, bukan. Keputusan yang tentu resikonya adalah menggali parit yang dalam, yang panjang, yang lebar, di zaman yang alat untuk keruk itu apa? Ala kadarnya. Cangkul, linggis. Padahal tanah Madinah berbatu. Berhari-hari mereka menggali parit. Nabi sebagai seorang pimpinan umat pun ikut terjun. Ikut berkeringat. Dan tentunya akan menyemangati para sahabat. Manakala seorang pemimpin yang telah memutuskan satu keputusan ikut terjun dalam satu yang telah diputuskan, ini akan menyemangati ya para anggotanya. Menjadi contoh dan teladan. Sahabat Jabir mengamati persis seperti apa letihnya Nabi. Keringat bercucuran. Rasa lapar terlihat dari raut muka Nabi dan para sahabat. Namun apa daya, kondisi muslimin waktu itu serba paceklik dan kekurangan. Namun meskipun mereka serba kekurangan, mereka siap untuk menjalankan perintah seberat apapun. Mereka tidak protes. Mereka tidak katakan, ya Rasulullah, keputusan ini berat. Kita ini kurang bahan makanan, memenggali parit selebar ini. Tidak ada protes. Mereka siap menjalankannya dengan setulus hatinya. Dan sisi inilah yang sulit untuk didapatkan pada diri-diri kaum muslimin di zaman sekarang. Ketulusan dan kesiapan untuk menjalankan perintah Nabi dalam situasi dan kondisi apapun. Sahabat Jabir tidak tega. Beliau pun pulang meminta izin pada Nabi mau bertemu dengan istrinya. Istri Jabir radhiyallahu anhu adalah Sahlah binti Mas'ud Al-Ansariyah. Sahlah binti Mas'ud Al-Ansariyah. Kita ringkas karena kisahnya panjang sebenarnya, sementara waktunya mepet. Jabir pun pulang, mengatakan kepada istrinya, adakah makanan? Kata istrinya, tidak ada, kecuali hanya beberapa dari gandum. Kemudian Jabir pergi ke belakang rumah, menyembelih ya, kambing yang masih kecil, sampai. Kemudian setelah itu, istrinya disuruh masak. Sahabat Jabir datang menghadap Nabi alaihi salatu wasalam. Dengan sir tentunya, Jabir mengajak, mengundang makan Nabi dengan beberapa sahabat. Ini sahabat ribuan orang, sementara ini hanya kambing kecil yang mencukupi beberapa gerintir orang. Jabir mendatangi Nabi dengan ya berbisik-bisik, ya Rasulullah, Anda saya undang dengan beberapa sahabat. Nah, kalau undangannya itu dengan suara keras, nanti semuanya dengar, ternyata yang datang hanya sekian, yang lainnya loh, kami juga lapar ya kan, masa yang diundang hanya sekian orang. Ini juga menunjukkan pandainya Jabir dalam mengolah apa? Kata-kata dan membaca situasi. Jabir ketika Nabi mengiyakan, segera pulang, mempersiapkan datangnya tamu agung dengan beberapa gerintir sahabat. Namun beliau dikejutkan dengan datangnya Rasul dengan seluruh sahabat. Dia pun kaget memandang istri yang gak bisa berbicara apapun. Istri pun kaget memandang Jabir gak bisa ngomong apapun. Apa mau dikata? Tamu sebanyak ini sementara hidangannya sedikit, malunya seperti apa? Ya seperti itu bahasa kita. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam sampai, Nabi mengatakan, jangan ada yang mengambil lebih dahulu. Nabi mendoakan barokah. Dan di antara mukjizat Nabi, taksir at-ta'am al-qalil. Makanan yang sedikit berubah menjadi banyak. Ini di antara mukjizat Nabi alaihi salatu wasalam. Setelah Nabi mendoakan barokah, disebutkan bahwa Nabi sebagai pimpinan pasukan mencidukkan makanan berseluruh sahabat. Cidukan. Semuanya makan dan semuanya kenyang. Ya subhanallah. Pada gambaran Jabir, ini hanya beberapa gelintir orang, tapi ini ribuan orang tercukupi. Rasul seorang komandan, seseorang pimpinan, beliau tidak pertama kali makan. Nanti saya makan, urusan nanti apa? Ya mereka. Nabi mencidukkan. Cidukan. Memberi pelayanan. Setelah kenyang baru Nabi. Seperti ini seorang pemimpin. Ya, memberikan pelayanan. Memberikan contoh yang baik. Ya. Jabir radhiyallahu anhu pernah pada suatu hari beliau sakit. Dikunjungi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari meriwayatkan, jaa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduni wa ana maridun la aqilu fatawadda wa sabba alayya min wudu'ihi fa aqaltu. Datang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjengukku. Waktu itu saya sakit sampai aku pingsan. Saking kerasnya sakit atau rasa sakit yang dialami sampai Jabir pingsan. Lalu Nabi berwudu dan Nabi menyemprotkan dari air wudunya kepadaku, kemudian aku pun ya sembuh dari pingsannya. Di sini ada faedah barakallahu fikum. Pimpinan umat perhatian kepada masyarakatnya. Pimpinan umat memperhatikan orang-orang yang lemah dan orang-orang yang mereka sedang ditimpa oleh musibah. Betapa besar hati orang yang dikunjungi oleh pimpinan umat di saat mereka sangat butuhkan perhatian. Jabir tentunya sangat terkesan dengan akhlak Rasulullah seperti ini. Saya beliau pun menukil dan beliau menceritakan apa yang Nabi ya, lakukan di saat dia sakit. Seperti inilah masyarakat muslimin. Mereka saling memperhatikan kondisi saudaranya. Manakala di sana ada sakit, manakala di sana ada yang membutuhkan perhatian, maka muslim lainnya pun ikut memberikan perhatian. Sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma pernah beliau melakukan perjalanan 1 bulan untuk menimba 1 hadis. Hanya untuk menimba 1 hadis, beliau melakukan perjalanan 1 bulan dan membeli seekor unta. itu kalau sekarang kurang lebih ya seperti motor yang mungkin harga 20 juta atau 30 juta kurang lebih. Ya. Motor yang baru yang kurang lebih. Untuk mendapatkan suatu hadis, rela berkorban dengan hartanya, rela meninggalkan kelezatan hidup, rela meninggalkan keluarga 1 bulan. Nah kita untuk mendapatkan satu hadis tinggal duduk manis. Ya di bawah lampu yang terang, di atas karpet yang Masya Allah empuknya. Gak butuh mengeluarkan bensinnya banyak. Memang sahabat Jabir, sisi kehidupannya banyak dijadikan teladan. Bahwa sebuah kemuliaan memang harus sampai dengan pengorbanan. Satu hadis, meskipun satu hadis, beliau siap untuk melakukan perjalanan yang panjang, siap untuk mengeluarkan harta yang tidak sedikit demi mendapatkan hadis dari Nabi atau hadis yang datang dari Nabi alaihi salatu wasalam. Berkata Jabir, hadis ini diriwayatkan Imam Ahmad dan selainnya dan dihasankan oleh Al-Hafidz Ibn Hajar. Telah sampai berita kepadaku dari seorang tentang hadis yang ia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang sahabat memiliki hadis yang Jabir belum pernah dengar hadis tadi. Maka saya pun membeli seekor unta. Menaku melakukan perjalanan menuju sahabat tersebut 1 bulan. Sampai aku datang ke Syam 1 bulan perjalanan, ternyata sahabat tersebut adalah sahabat Abdullah ibn Unais. Sahabat Abdullah ibn Unais. Aku mengatakan kepada penjaga pintunya, katakan kepada tuanmu, Jabir sudah di depan pintumu. Faqala ibn Abdillah, apakah Jabir bin Abdillah? Kata Abdul bin Unais, kata saya, iya. Maka sahabat Abdul bin Unais pun keluar. Kemudian dia memeluk saya, dan saya memeluk dia. Seperti ini, ya, seorang teman dengan temannya. Setelah lama tidak berjumpa, mereka ya saling berpelukan satu dengan selainnya. Fakultu, aku mengatakan hadisan balaghani anka annaka sami'tahu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil qisas. Fakhashitu an antamuta au amut qabla an asma'hu. Ada satu hadis yang telah datang kepadaku berita bahwa hadis tadi diriwayatkan oleh kamu. Yang kamu dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang qisas, aku khawatir kalau kamu meninggal sebelum saya mendengar hadis dari kamu, atau aku meninggal sebelum aku mendengar hadis dari kamu. Kata sahabat Unais, ya, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dibangkitkan nanti di yaumul qiyamah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan kuncup kemaluannya. Sampai akhir dari hadis ini, yang intinya bahwa sahabat Jabir ibn Abdillah radhiyallahu anhuma belum melakukan perjalanan 1 bulan untuk menimba hadis dari salah seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhum, Abdullah bin Unais. Beliau meninggalkan kelezatan hidup, meninggalkan keluarganya. Beliau bahkan membeli unta, mengeluarkan tenaga, mengeluarkan hartanya dan tenaganya untuk mendapatkan satu hadis. Ya, ketika ilmu adalah buruan yang paling berharga, maka apapun seorang rela untuk mengorbankannya. Ilmu adalah mutiara yang berharga, yang tidak ternilaikan dengan apapun. Sahabat Jabir ingin mengajari kita bahwa untuk mendapatkan ilmu, seorang harus rela mengorbankan perasaannya, rela mengorbankan waktunya, rela mengorbankan hartanya. Sahabat Jabir radhiyallahu anhu, semenjak beliau masuk Islam sampai akhir hayatnya, waktunya didharma baktikan untuk Islam dan kaum muslimin. Hadis demi hadis yang beliau dengar dari Nabi beliau hafal. Dan beliau pun tidak pelit untuk menyampaikannya. di akhir-akhir kehidupan beliau disebutkan bahwa beliau buta. Beliau buta. Dan beliau meninggal pada tahun 77 atau 78 Hijriah. Dan disebutkan bahwa umur beliau ketika meninggal 94 tahun. Umur beliau ketika meninggal 94 tahun. Barakallahu fikum. Dahulu dikatakan bahwa ahlul hadis tawilun a'maruhum katsirun arzakuhum. Ahlul hadis itu biasanya umurnya panjang-panjang, rezekinya luas. Walaupun awalnya mereka hidupnya sulit, awalnya mereka serba kekurangan. Namun ketika mereka sabar, meniti di jalan Islam, menebarkan hadis Nabi, maka Allah akan berikan kemudahan. Ahlul hadithi, tawilun a'maruhum, kathirun arzakuhum. Ahlul hadis, umur mereka umumnya panjang, dan umumnya rezeki mereka banyak. Berkata Abu Bakar Al-Madani, kana Jabir la yabluhu izarahu ka'bahu wa alaihi imamah bayda. Al-Jabir radhiyallahu anhu tidaklah kainnya melebihi dari mata kakinya. Sama seperti itu sunnah Nabi. Seorang lelaki tidak memakai kain di bawah apa? Mata kaki. Ar-Rasul mengatakan izratul mu'min ila ansafi saqi. Kain seorang mukmin ya sampai setengah betisnya. Dan sahabat Jabir padanya ada imamah bayda, ada sorban berwarna putih. Kain seorang mukmin tidak melebihi dari mata kakinya. Ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dalam kondisi kritis, dalam keadaan beliau kritis, darah bercucuran karena ditusuk oleh seorang majusi, datanglah manusia kepada Umar menghibur. Yang telah datang waktu itu seorang pemuda. Umar ketika datang, orang-orang memberi pujian kepadanya, Umar pun tidak besar kepala. Umar mengatakan, waditu anna laha kafafan, anna li kafafan, la li wala alayya. Aku ingin pujian ini sah-sahan saja. Tidak bermanfaat bagi saya dan tidak bermanfaat bagi saya. Ketika pemuda yang memuji Umar ini ingin pergi, Umar pun melihat pemuda ini kainnya di bawah mata kaki. Umar pun memanggil, dalam kondisi kritis, Umar memanggil pemuda tadi dengan bahasa lembut. Ya bena akhi, irfa izarak, fa innahu atqa di rabbika, wa anqa di thawbika. Lihat, bagi mereka-mereka yang mencibir, orang yang memakai pakaian di atas mata kaki. Lihat dua faedah disebut oleh Umar. Dalam kondisi Umar kritis, ya Umar menasehati seorang pemuda untuk mengangkat kainnya di atas ya mata kakinya. Wahai anak saudaraku, tolong kamu angkat ya kainmu di atas mata kakimu. Kemudian Umar menyebutkan faedah, fa innahu atqa li rabbi, karena ini menunjukkan ciri ketakwaan kepada Allah. Wa anqa di thabi, dan lebih bersih untuk pakaian. Disebutkan faedah ukhrawiyah dan faedah duniawiyah. Lebih menunjukkan ketakwaan kepada Allah. Dan ini adalah pakaian seorang muslim yang bertakwa. Kemudian faedah kedua, akan lebih bersih untuk apa? Pakaianmu. Dan ini faedah duniawiyah. Demikianlah biografi singkat sahabat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Sahabat yang dekat dengan Nabi alaihi salatu wassalam, yang beliau masuk Islam sebelum hijrahnya Nabi ya ke Madinah. Berikut saya sebutkan beberapa butir atau beberapa poin tentang ringkasan dari sahabat Jabir bin Abdullah, kisah dari sahabat Jabir bin Abdullah. Yang pertama, beliau mengikuti bayat Aqabah dengan 70 orang dari Madinah bersama Nabi alaihi salatu wassalam sebelum hijrahnya Nabi ke Madinah. Dan waktu itu sahabat Jabir adalah yang termudanya. Yang kedua, ikut baiat Ridwan. Yang ketiga, sahabat Jabir ikut perang bersama Nabi 13 peperangan. Sedangkan keramat wali yang didapat oleh ayah Jabir, yang pertama, ketika terbunuh syahid dalam perang Uhud, jenazah ayahnya Jabir dinaungi oleh malaikat. Kedua, kuburannya tersingkap setelah 40 tahun lebih, tetapi jasadnya masih utuh. Faedah ketiga, diajak bicara langsung oleh Allah SWT. Kemudian sahabat Jabir melaksanakan wasiat bapaknya untuk membayarkan hutang-hutangnya dan merawat saudari-saudarinya. Jabir rela menikahi janda agar istrinya ikut merawat saudari-saudarinya yang berjumlah 9 anak perempuan. Jabir menjual untanya kepada Nabi alaihi salatu wasalam di perjalanan dengan bersyarat penyerahannya ketika telah sampai di rumahnya. Jabir mengundang makan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika perang Khandaq, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat menggali parit. Beberapa hari mereka tidak mencicipi apapun dari makanan. Jabir sakit sehingga pingsan, lalu dijenguk oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyemprotkan air wudu kepadanya hingga Jabir siuman dari pingsannya. Sahabat Jabir melancong sebulan untuk mencari satu hadis dari salah seorang sahabat Nabi. Jabir termasuk orang yang akhir-akhir meninggal di Madinah dari sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Beliau meninggal kurang lebih umurnya waktu itu 94 tahun. Ini secara ringkas biografi sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.